كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت الرزاق اللهم علمنا ما جهلنا وما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم اللهم ارزقنا التوفيق في طلب العلم اللهم ارزقنا السداد في طلب العلم في القول والعمل ربنا وتقبل دعاءنا ربنا استجب دعاءنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mas, maju, mas. Maju, maju sini. Duduk di sini. Setelah garis di depan garis. Maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Isr dan alhamdulillah kita bertemu kembali dan masih kita dipanjangkan umur kita dan diluangkan waktu kita untuk mencari ilmu syar'i. Terkhusus ilmu tafsir, ilmu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita dipertemukan kembali dalam majlis al-ilm. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan majlis ini dan memberkatinya dan juga memberkati siapapun yang berkontribusi di majlis ini dan juga para hadirin dan hadiratnya dari jenis manusia maupun jin. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala رب العرش العظيم مالك السماوات والأرض pencipta langit dan bumi الرحمن القهار yang mengatur langit dan bumi yang mengatur rezeki manusia dan jin yang menciptakan jin dan manusia menghidupkan dan mematikan mereka semua kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmatnya kepada majlis ini memberkatinya dan juga menurunkan malaikat-malaikatnya sebagai utusan untuk mencurahkan rahmat kepada para hadirin di majlis ini dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengundang saudara-saudara kita muslimin dan muslimat dari kaum jin dan juga manusia untuk mencari ilmu lillahi taala dengan ikhlas untuk mencari ilmu lillahi taala dengan ikhlas Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Arshil Azim, ya Rabbas Samawati wal Ard. Jadikanlah para tulabul ilm dari jin dan juga manusia sebagai tulabul ilm. Jadikanlah mereka yang bermajlis di majlis ini dan juga majlis-majlis lain yang ditujukan kepada Engkau ya Rabbal Alamin sebagai tulab al-ilm asy-syar'i, bukan sebagai lain-lainnya, yaitu mereka lah yang ikhlas untuk Engkau ya Rabbal Alamin untuk mencari ilmu syar'i dan kemudian mengamalkannya untuk Engkau ya Rabbal Alamin. Surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 74 pada hari ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna adribuhu biba'dihā كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ayat ke-72 dari surat Al-Baqarah, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا. Dan ingatlah, lagi-lagi kita disuguhi ayat yang dimulai dari wa'idh yang bertakdir wadhkuru idh, yaitu ingatlah oleh kalian ketika qataltum nafsa, ketika kalian membunuh seorang nafs, jiwa, seorang makhluk, seorang manusia, faddaratum fiha, lalu kalian saling tuduh menuduh tentang itu. Tapi kertas ini ada, anu minta satu kertas, minta satu. Ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian saling tuduh menuduh tentang itu. Fadaratum fiha. Ayat ini masih tentang Bani Israel dan masih menceritakan sesuatu tentang mereka, dan perlu diperhatikan juga bahwasannya ayat ke-72 ini dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir. Ayat ke-72 ini ceritanya itu adalah pendahuluan untuk ayat tentang sapi betina itu. Ya. Jadi ini pertama penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi, yaitu karena mereka membunuh seorang manusia. Dan untuk apa membunuh di sini? Ada sababun nuzul, ada bukan sababun nuzul, namun ada cerita tentang ini dan disebutkan oleh beliau rahim hafizullah. Allah taala berfirman kepada orang-orang Yahudi dengan mencela mereka. Ingatlah ketika salah seorang dari generasi pendahulu, salaf kalian, membunuh seorang kerabatnya. Nah, dikatakan dalam penjelasan kata yaitu membunuh nafsan, yaitu nyawa lelaki yang dibunuh oleh keponakannya karena ingin segera mendapatkan harta warisan. Keponakan. Jadi pamannya dibunuh karena ingin segera mendapatkan harta warisan. Jadi ingatlah ketika salah seorang dari salaf kalian itu ada yang membunuh seorang kerabatnya atau diriwayatkan pamannya agar ia segera mewarisi harta pamannya itu. Nah, setelah terjadi pembunuhan itu, berseterulah mereka disebabkan olehnya. Setiap kelompok itu menampik bahwa pelaku pembunuhan berada di pihaknya. Jadi ada masing-masing kelompok, mungkin family atau semacamnya, atau hanya kelompok dalam Bani Israil ketika itu yang masing-masing saling menyangkal bahwasanya pembunuh itu ada di keluarga, ada di pihak mereka. Jadi saling tuduh-menuduh dan saling membela kelompok mereka sendiri masing-masing. Dan tentu di antara mereka ada yang mengetahui siapa sebenarnya pembunuhnya, namun di mereka merahasiakannya. Makanya ada isyarat apa kita tahu dari situ, bahwasanya ada yang mengetahui. Kita tahu dari kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Nah, di sini berarti ada di antara mereka yang menyembunyikan kenyataan ini. Menyembunyikan tentang siapa sebenarnya pelaku pembunuhan ini. Ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Padahal Allah taala pasti akan menyingkap apa yang mereka tutup-tutupi, itu pasti. Untuk mengungkap kebenaran dan mempermalukan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Nah, ini namanya kejahatan. Ketika ada kejahatan, dari kejahatan tersebut bersifat muta'addi, yaitu bersifat membutuhkan objek, itu pasti ada fa'il, pelakunya. Nah, ketika pelaku ini disembunyikan atau bahkan menuduh orang lain sebagai pelakunya padahal bukan, maka ketahuilah pasti yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala terangkan kelak, baik di dunia ataupun akhirat. Mungkin di dunia ditutupi, tapi jangan harap di akhirat itu ditutupi. Kenapa? Karena keburukan ini keburukan yang muta'addi. Ya, makanya yang namanya kezaliman terhadap orang lain ketika ditutup-tutupi dan orang tersebut belum bertaubat, maka itu enggak bakal di sembunyikan kelak. Akan ketahuan semacam korupsi dan semacam, selama dia tidak atau belum bertaubat. Ya. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi kita bilang, sebagaimana juga ahli tafsir mengatakan mayoritasnya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Setelah itu baru, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi kalau antum bertanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih baqarah? Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya mereka membunuh seseorang, yaitu paman-pamannya. Kemudian mereka saling berselisih mengenai siapa pelakunya dan mereka bertengkar karena itu. Padahal di antara mereka tuh ada yang mengetahui sebenarnya siapa. Jadi mereka ingin aman masing-masing kelompok. Padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabarkan siapa sebenarnya itu. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dan juga dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar mereka itu menyembelih baqarah. Ya. Baru seterusnya ada cerita sekitar 5 ayat. Baru setelah itu, setelah fadzabahuha wa makadu yaf'alun, fadzabahuha, maka mereka pun akhirnya apa? Menyembelihnya. Akhirnya mereka pun menyembelihnya. Dan hampir saja mereka enggak melakukannya. Nah, setelah itu baru faqul nadribuhu bi ba'dihā. Nah, itu baru. Setelah disembelih kan? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, idribuhu bi ba'dihā, ya. Baik. Sekarang kita masih dalam ayat ke-72 aja dulu. Jadi udah tadi wa id qataltum nafsan fadara'tum idra'ayat dariu fadara'tum fiha. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mukhrijum ma kuntum takrun. Dengan adanya mukhrijun di sini sebagai khobar untuk muntada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mukhrij di sini bukan berarti nanti menunjukkan bahwasanya itu asma Allah. Salah kalau misalnya. Di antara asma Allah adalah mukhrij, maka kita ya mukhrij. Enggak. Ini tidak termasuk dari asma Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa yang kalian taktumun? Masih ingat yang waktu itu kita bilang kana yakunu atau kana fi'il madhi naqis, fa kana ketemu dengan fi'il mudhari', itu menunjukkan sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan di masa itu, di ketika itu. Akan ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, taktumun sembunyikan. Kitman, maksudnya kitman yaitu menyembunyikan. Ya. Yang dimaksud dari ma kuntum taktumun itu memang umum. Atau afwan, lafalnya memang umum. Namun karena konteksnya khusus maka ini dimaksudkan sebenarnya khusus. Namun ibrahnya tetap umum. Paham di sini? Lihat di sini konteksnya khusus enggak? Konteksnya khusus, yaitu tentang mereka yang menyembunyikan kenyataan siapa pelaku pembunuhannya. Nah, ma kuntum taktumun yaitu apa yang kalian sembunyikan? Ma di sini lafal umum, isim mausul, ya kan? Isim mausul berarti umum, tetapi konteksnya khusus. Maka untuk menafsirkannya tafsiran khusus terlebih dahulu. Namun ibrahnya itu umum. Ibrahnya itu umum. Ya, konteksnya khusus, tafsirannya khusus, namun ibrahnya juga umum untuk kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang kita sembunyikan. Itu juga termasuk. Ya. Dan ketika umum gini, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ini coba konteksnya itu berkaitan dengan apa yang disembunyikan dari keburukan, bukan ya? Keburukan. Apa yang disembunyikan dari keburukan? Tetapi ibrahnya umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang baik dan buruk dari diri kalian kelak. Ya enggak? Ya umum. Ibrahnya umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga akan nanti menyiarkan kebaikan-kebaikan yang disembunyikan oleh pelakunya. Ya. Ya mungkin saja kita melihat teman kita itu seperti tidak atau jarang berbuat baik. Dia misalnya sholat waktu aja, ya alhamdulillah rutin itu udah biasa. Ya itu kewajiban muslim. Tapi dia sepertinya tidak pernah berbuat baik seperti sedekah atau semacamnya. Beda dengan fulan yang anak kenal sebagai orang yang sering bersedekah dan rajin menuntut ilmu misal. Tapi ternyata di akhirat bisa jadi fulan ini yang Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena ternyata ada di kesendirian dia ibadah-ibadah yang luar biasa ikhlasnya. Dan ibadah tersebut yang akan Allah Subhanahu wa taala siarkan di depan manusia seluruh. Itu bisa. Ya jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menguji banyak dari kaum muslimin yang beriman. Mereka berbuat baik namun seperti tidak ada yang melihat. Dan ketika ingin ada perasaan ingin supaya perbuatan baik ini dilihat, dia menahan. Jangan, enggak ada ibrahnya untuk dilihat orang. Ditahan. Supaya tetap ikhlas, supaya tetap balancing keikhlasannya, dan jangan sampai nanti kemudian menjadi takabur setelah itu tetap. Nah itu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hisab dan untuk kebaikan itu dia. Bahkan bisa berlipat-lipat kebaikannya, karena keikhlasan itu masih murni dan kental. Ya. Jadi kadang-kadang kebaikan itu atau sebagian kebaikan itu memang tidak layak untuk disiarkan di dunia oleh pelakunya. Ya. Tetapi kadang-kadang terjadi juga seseorang kebaikannya ketika dia hidup itu tidak terlihat. Namun setelah wafat itu baru Allah Subhanahu wa taala siarkan kebaikan dia. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin sekali. Baik ulama ataupun orang awam kebaikannya itu baru terlihat setelah dia wafat itu mungkin. Makanya yang namanya berbuat baik itu sebenarnya tidak mengenal dilihat orang atau tidak. Kapanpun kita mau ada kesempatan berbuat baik selama kita mampu, maka berbuat baiklah. Jika mampu berbuat baik semaksimal mungkin dan kita masih lapang waktunya atau lapang dayanya, usahanya, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Meskipun misalnya tidak dilihat orang, tapi kelak kebaikan kita yang kita lakukan dalam kesendirian itu kelak akan Allah perlihatkan kepada orang-orang sehingga tahu seberapa baik kita kelak. Insyaallah taala. Namun ini juga tidak berarti menafikan kebaikan orang yang zahir terlihat. Jangan sampai kemudian kita bilang, oh ini orang banyak pamer nih kelihatannya. Banyak berbuat kebaikan, dipamer, disiarin. Itu bukan, gak mesti orang tersebut tercela. Karena terkadang memang kebaikan ada yang harus disiarkan. Terlebih jika seorang tersebut adalah figur dan diikuti banyak orang misal menjadi percontohan kebaikan. Sehingga permaslahatnya lebih umum dan lebih banyak yang mengikuti. Ya, lebih banyak yang mengikuti. Contohnya misalnya, misal kecil aja. Antum makan bersama dengan teman-teman. Antum menjaharkan bismillah. Bismillah. Kemudian lain dengar. Itu dengan niatan apa? Nasihat untuk teman-teman. Daripada kita nyuruh antum sudah bismillah belum? Mungkin dia bakal tersinggung atau gimana? Mungkin dia belum bismillah, jadi enggak enak, wah, ditegur, oh iya anak belum bismillah, mungkin gengsi. Tapi kalau misalnya dari awal gimana? Bismillah, gimana? Yang lain pada, oh iya ya, bismillah. Pada ikut insyaallah. Nah, itu pahalanya kita semua insyaallah. Kayak kita, balik ke kita bismillah. Berkah makanannya. Ya. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Banyak contoh lain. Perbuatan-perbuatan baik yang layak untuk disiarkan sekadarnya dengan tujuan bukan untuk sekadar displaying atau pamer, tapi tujuannya apa? Untuk supaya agar orang-orang juga mengikuti kebaikan tersebut. Makanya dalam surat Ad-Duha kan, amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lapun tentang kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah. Makanya di antara kaum salaf itu mereka, baik sahabat maupun tabi'in, mereka ketika mendapatkan kekhusyuan sholat malam, mereka menceritakan kepada kerabatnya di pagi harinya. Bilang, saya tadi malam saya merasakan keindahan sekali dalam sholat. Dan itu bukan ditujukan untuk sombong, ujung pamer, enggak. Tapi karena ingin menceritakan, meluapkan kegembiraan dia karena diberi kenikmatan yang sangat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, antum, ana, semua dari kita, ketika ada kenikmatan, maka ceritakan. Kenapa? Karena hal tersebut dianjurkan. Wa amma bi ni'matika rabb, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fi'il amr. Ya kan? Hadits, ceritakan. Karena siapa tahu dari kebaikan itu ada orang yang bergembira dengannya, alhamdulillah. Walaupun mungkin ada orang yang dengki dengannya. Tapi kan kita tidak menceritakan kepada orang yang memang berpotensi dengki kepada kita. Kita menceritakan kepada orang yang insya Allah dia mengambil ibrah. Hadis. Hadis berarti apa? Ucapkan, katakan, ceritakan. Ya, makanya dalam lafal haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami, kan? Dalam hadis. Ucapkan, ceritakan kepada teman-temannya atau kepada kerabatnya atau kepada saudara atau kepada orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai. Seperti misalnya tadi ketika di majlis, masya Allah anak mendapatkan fawaid. Di antaranya fawaid dari ayat surat ayat 72 surat Al-Baqarah ini faedahnya. Misalnya antum gembira sekali mendapatkan faedah dari surat Al-Baqarah ayat 72 ini misal. Ada kalimat atau sesuatu yang ngena di kalbu antum. Nah, kemudian antum ceritakan kepada orang-orang, ini faedah dari ini nih, anda dapat faedah ini. Itu masya Allah, itu termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Antum dapat pahala mengamalkan sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Antum juga dapat pahala, yaitu mengisi waktu dalam kebaikan, alhamdulillah. Antum juga dapat pahala membuat kalimat thayyibah. Antum juga dapat pahala menyebarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada umat. Dan jika mereka ikuti, maka pahalanya juga kembali ke antum, alhamdulillah. Itulah keindahan Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka jangan dikitman, jangan disembunyikan. Sebagian orang memang pendiam, namun sayang kekurangan dari orang pendiam itu, dia sedikit mendapatkan kebaikan yang bersifat muta'addi dan bersifat muter kebaikannya itu. Kecuali kalau dia suka sedekah, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya diam saja tentang apapun, kurang komunikasi dengan keluarganya, dengan apalagi kalau misalnya dengan kekasihnya kurang komunikasi, itu bencana sekali. Kurang komunikasi dengan keluarganya, dengan temannya, enggak jarang komunikasi. Ya, kalaupun ngobrol, dia ngobrol tentang sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali, misal. Nah, ini kan teman yang seburuk-buruk teman yang seperti ini. Teman yang akan menghancurkan diri kita. Apa seburuk-buruk teman? Ya, itu teman yang enggak meniatkan kita pada Allah, gitu kan. Ada teman yang cukup melihat mukanya saja, itu meniatkan kita pada Allah. Hah? Ada ngelihat muka ustadz nih, ada pernah ada orang pemuda teman itu, ada nggak muka ustadz kulan, anak inget mati bener. Hah? Karena qadarullah kurang, nggak begitu bagus gitu mukanya. Ya bercanda aja. Iya. Tapi kadang kalau misal melihat orang yang suka menasihati, misal antum punya teman yang suka menasihati antum. Ketika melihat dirinya, melihat mukanya itu seperti, masya Allah ini orang yang suka menasihati. Langsung melihat kepada Allah, padahal dia belum ngomong, diem dia. Atau bahkan mendengar namanya aja, masya Allah ini orang yang berjasa sama saya, dia pernah nasihatin saya, misalnya saya taubat. Ya kan? Sekarang misalnya antum, antum misalnya alhamdulillah qadarullah, alhamdulillah dapat hidayah melalui mendengarkan radio, misal. Ya. Ketika misal ana sebut enggak apa-apa namanya karena memang berkahnya banyak. Rojak misalnya. Antum mendengar rojak begitu saja pasti wah ini bagus ini rojak ini. Mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ada enggak di antara antum ketika rojak langsung seruling dan sebagainya? Ada? Enggak ada. Langsung terpikir ini yang mengingatkan anak pada agama. Ini yang alhamdulillah melalui mereka anak selamat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan lihat logonya aja, padahal ustaz-ustaznya belum berbicara di depan antum, gimana kok ngomong di depan antum? Mungkin gemeter mungkin langsung kan? Salaman tuh langsung gemeter mungkin atau minta tanda tangan. Ya. Nah, itu orang-orang yang makanya di sini jangan terbiasa menyembunyikan suatu kebaikan. Benar, kita dianjurkan untuk menyembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita mahir menyembunyikan keburukan kita, itu benar. Tetapi sekarang lihat kaum muslimin itu terlalu banyak jumlahnya dan seperti buih di lautan. Ya kan? Dan itu seperti yang sudah diwartakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan kiamat. Nah, itu berarti kaum muslimin ketika menjadi buih seperti ini, itu butuh percontohan. Kalau misalnya pada diem aja, itu sembunyikan aja saya supaya saya enggak riak. Itu setan bisa masuk lewat situ. Itu udah enggak usah kasih contoh pada fulan. Orang awam biarin aja, nanti takutnya muji kamu. Itu bisa jadi setan senang dengan itu. Wah, ini benar nih. Setan itu kan punya banyak trik. Allah ciptakan mereka itu punya banyak trik untuk menggoda, mengganggu dan menjerumuskan manusia, ya. Bahkan orang yang takut akan riya aja bisa riya karena setan. Ya. Nah, ini juga seperti ini. Ya, kita benar sembunyikan kebaikan. Sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita sembunyikan keburukan, itu benar. Tetapi lihat konteks. Ya. Bagaimana mungkin seorang misalnya dia tokoh masyarakat, alim di tengah masyarakatnya, kiai, ya. Terkenal di mana-mana, terkenal, orang-orang pada suka sama dia. Alhamdulillah, ini bagus. Nah, bahkan udah diprediksi kalau dia mati bakal banyak orang-orang yang ngunjungin dia. Saking tokohnya dia. Ya, seperti misalnya enggak pernah keluar rumah. Enggak pernah ngobrol sama masyarakat. Enggak pernah menceritakan tentang fawaid, fadilah, keutamaan dan tentang kenikmatan-kenikmatan. Maka orang-orang tuh lama-lama akan menganggapnya ini orang, ini ustaz ini atau syekh ini kok kayaknya ini enggak dekat sama kita. Akhirnya enggak dapat percontohan kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin itu banyak yang kering akan agama karena apa? Mereka tuh kesulitan mencari percontohan. Dan percontohan yang benar itu sayangnya tidak ditemukan di visual mereka. Mereka itu melihat TV. Yang mereka lihat itu percontohan-percontohan syaitan. Ya kan? Makanya jadilah mereka buih di lautan. Seandainya percontohan-percontohan semakin dizahirkan, Masya Allah bagus. Makanya wallahu'alam, kalau anak pribadi lebih suka berpendapat ustadz-ustadz yang bagus insya Allah, itu gak masalah masuk ke TV-TV yang mungkin sekuler atau semacamnya untuk dakwah. Gak masalah. Yang masalah kalau sudah terjerumus keenakan di sana. Nah, itu baru masalah. Tapi tetap harus, sebenarnya harus ada itu. Alhamdulillah sekarang mulai ada program-program diusahakan, didakwahkan di beberapa gelintir stasiun televisi yang sekuler tetap, tapi alhamdulillah mulai muncul. Itu dari segi alhamdulillah, di antaranya mungkin tentang rupiah, itu mempromosikan tentang tauhid dan semacamnya, itu termasuk kebaikan yang layak benar-benar disiarkan, bukan malah kemudian kita jarah. Ini enggak benar nih Ustaz, ini enggak benar. Susah kok, itu susah. Kita hidup sekarang ini konteksnya ini konteks Indonesia, bukan konteks negara yang sudah punya Amirul Mukminin yang benar-benar mengatur keislaman dengan tata negara dan syariat Islam. Enggak, kita konteksnya susah. Ya. Susah. Ya, dan kita sebagai thalabul ilm sekarang, kita semua jangan menjadi katim, yaitu orang yang sembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu yang kita punya. Ketahuilah kalau misalnya kita memberikan fawaid dan ilmu kepada orang, baik tulisan maupun lisan, bahkan sekadar gerakan atau ucapan, itu berkahnya tuh ada berlipat dibandingkan kita menghafal sendiri kemudian ngamalin sendiri. Udah selesai. Berkah kalau misalnya kita ngajarin orang. Ngajar pun gak mesti bermajlis besar atau gak mesti. Ibda dimulai dari keluarga kan. Dari istri, dari anak. Ya, dimulai dari itu. Itu berkahnya banyak. Berkahnya besar itu. Ya, apalagi ini kan kalau udah istri dan anak itu cocok bercocok tanam itu sama aja kan. Jadi ketika sudah menuai, nanti lihat hasilnya kelak insya Allah ta'ala. Kalau misalnya gak bisa di medan dakwah lapangan, ya udah di keluarga dulu coba. Bahkan itu bukan tugas orang awam saja, tapi semuanya termasuk dai, ustaz, ustaz besar, bahkan Syekhul Islam, bahkan kalau misalnya punya istri, ya istrinya dulu coba dibimbing perlahan-lahan. Bukan istri dulu, tapi juga istrinya gitu kan. Dan juga anaknya. Jangan karena safar dakwah kemana-mana, Kalimantan, Hong Kong, Singapura, Rusia, Cina, kemudian Thailand, kemudian Afrika dan seterusnya, ternyata anak istrinya itu kesepian. Nah ini kan kesian. Jadi umat itu mendapatkan siraman rohani. Lah kalau misalnya keluarga dapat siraman apa? Gitu. Kesepian. Jadi dilantarkan. Karena apa? Sibuk dakwah. Jadi jadinya apa nanti keluarganya? Keluarganya itu malah jadi seperti panti asuhan yang tiap bulan menunggu sokongan dana dari suami. Yang suaminya adalah ustaz besar misalnya. Tapi karena suaminya tuh suka kemana-mana traveling untuk dakwah, benar untuk dakwah. Tapi coba dirinya atau keluarganya. Keluarga itu sering ditinggal. Dan bahkan gak punya program untuk keluarganya sendiri misalnya. Nah, kemudian ustadznya baru atau sang kepala keluarga baru pulang sebulan paling cuman beberapa hari aja. Ya. Di masa istrinya haid itu paling sering pergi. Hah? Ke rumah istri kedua. Ya, ada yang seperti itu kan? Ada yang seperti itu. Kemudian anak-anaknya, udah biarin pokoknya istri itu tugas istrinya. Itu tugas istrinya. Itu tugas istrinya. Ini kezaliman sebagian suami sebenarnya. Kezaliman sebagian laki-laki seperti ini. Mentang-mentang udah kerja, maksudnya sibuk kerja. Ya. Dan mentang-mentang sebagai lelaki. Dan juga menentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yaitu laki-laki berhak mengatur. Benar itu benar. Tetapi di sini lihat, porsinya juga ada. Jangan hanya spotek-spotek aja ayat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, benar, benar. Tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, ya. Ya kan? Dan bapak itu mas'ul nanti dipertanyakan tentang ra'iyati. Ra'iyahnya bapak itu istri dan anak, ya kan? Lah kalau misal anaknya sesat, kalau dia cuma bisa nyalahin istri, nanti lihat di akhirat siapa yang disalahin? Iya dia dulu yang ditanya gitu loh. Nah ini masalahnya di sini, sebagian suami itu mereka membebani istri sahih, itu benar. Bahwasanya istri bertanggung jawab sekali, terutama dalam anak-anaknya. Makanya seorang istri baiknya jangan istri karir, ya karena nanti bagaimana nanti anaknya gitu kan? Jadi istri yang murabbiyah gitu, dan suaminya juga murabbi. Walaupun gak pernah ngomongin politik, tapi tetap murabbi suaminya, ya kan? Nah baru tarbiyah gitu kan, anak dan istrinya. Yang kelak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian bujangan itu kan mikirnya, saya mau nikah, mikirnya itu cuman tentang seks, nanti dapat duit, kemudian punya anak, kemudian kaya, mati, ninggalin warisan, udah selesai gitu. Gak mikir ke akhirat gimana. Makanya banyak dari suami itu kemudian apa? Pokoknya kamu harus gini, ngomong ke istrinya. Kamu harus atur ini, kamu gini. Ya, dia tinggal ngopi doang. Ngopi pun diambilin sama suami istrinya. Tinggal enaknya doang. Ya. Istrinya makin lama makin kurus. Kemudian ditanya mertuanya, kenapa ini anak saya makin lama makin kayak gini? Ya, kenapa? Karena diforsir benar-benar gitu. Ya, kebahagiaannya cuman kebahagiaan di awal bulan aja. Sisa itu sengsoro, nelong sotok gitu. Sengsara isinya. Ya, ketika awal-awal tuh masya Allah indah sekali. Namun ketika sudah punya anak, semua tentang anak dibebankan. Benar istrinya popok sama dia. Ya benar, urus anak sama dia. Tetapi kadang banyak suami yang egois, gak mau sama sekali untuk ngurusin anaknya. Bahkan cuman yang kayak apa, gendong-gendong semacamnya. Ada beberapa suami yang gengsi gitu. Itu sayang banget. Padahal itu nanti akan berefek pada besarnya, bener. Suami laki-laki yang Dan ini terjadi dan saya pernah menyaksikan bapak-bapak yang ketika mudanya itu enggak pernah mau gendong anak, enggak pernah kayak kok zaman dulu kayak cangu-cang angge gitu kayak gitu. Apa sih namanya itu enggak tahu dah. Kalau di sini kayak gitu namanya. Nah, pokoknya seperti itu dah. Gendong-gendong dan baik sama anaknya itu ketika masih balita, itu nanti kelak gedenya dengan sendirinya itu enggak suka anak itu sama bapaknya, beneran. Enggak suka dekat sama bapaknya. Karena dari kecil tabiatnya dia hanya sama ibunya. Itu seolah dia yatim, enggak punya bapak. Cuma punya ibu. Bapaknya itu seolah seperti donatur. Nah, itu. Ya cuma ngasih dia duit aja. Kalau ada duit minta sama bapaknya. Nah, jadi cuma penyokong dana aja. Nah, itu sebagian orang tua itu sebagai orang tua hanya sebagai donatur, bukan murabbi. Itu sayangnya seperti itu. Nah, ini dibutuhkan sekali teman-teman juga mungkin yang ya belum nikah atau yang sudah nikah ya tentu harus manhajnya benar. Dia prinsipnya gimana dia mau nikah gitu kan. Nikah juga cuma enak-enak nanti nikah dapat istri, dapat anak kaya, kalau kaya gitu kan. Dapat istri, langgeng hidupnya, kalau langgeng hidupnya. Nanti dapat anak, kalau anaknya sempurna, kalau anaknya cacat gimana? Sabar enggak? Kan banyak nanti hal-hal itu yang sifatnya itu tematik. Ya. Tiba-tiba ada aja masalah ini, solved. Ada lagi masalah ini, solved. Dan nanti belum masalah anaknya bandel, itu belum lagi gitu. Balita ya pun, anaknya bayi misalnya. Nah, anaknya sejak usia 1 hari sampai usia 5 tahun, hidupnya sering di kamar dan suka dikelonin, ada AC-nya sehingga kena panas sedikit langsung nangis-nangis. Itu juga masalah itu. Pas jalan-jalan ngerengek, sekarang siapa yang ngurus pas bayi ngerengek? Mesti ibu, bapaknya pura-pura tuli, nggak tahu apa-apa. Ya gak? Pas malam-malam tidur enak-enak, nangis bayinya, bapaknya pura-pura tuli, ibunya itu urus anakmu, nah kayak anak bukan anak dia, padahal sumbernya kan dia, gitu kan? Dan yang pertama mau juga dia, gitu kan? Nah ini dia keegoan laki-laki yang sebenarnya memang benar laki-laki ego, namun dinetralisir sedikit, diminimalisir sedikit ya, kasihan. Baik, kita langsung ke fakul nat ribuhu biba'diha. Maka kita katakan itu tadi sudah kita bilang wa il qultum nasan fadaratum fiha, itu sebelum kejadiannya, sebelum apa? Sebelum perintah menyembelih sapi. Kemudian setelah perintah setelah wa makadu yaf'alun baru fakul nat ribuhu biba'diha. Fakul nat ribuhu, bacanya enak fakul nat ribuhu, bukan nadu ribuhu, itu salah. Ya. Karena dot bukan huruf yang dikol-kolahkan, enggak dipantulkan. Fakul nam ribuhu biba'diha. Dikatakan di sini Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Sebagian anggota tubuhnya. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Pukullah itu, bangkai atau mayat itu, yaitu orang yang dibunuh tadi. Itu pukul dengan ya wallahu alam apa tulangnya atau apa. Di sini coba lihat. Memerintahkan kalian untuk memukul korban dengan bagian tertentu dari sapi betina tersebut, namun wallahu alam bagian yang mana ya. Sehingga korban pun hidup kembali. Korban pun hidup kembali dan memberitahukan siapa yang membunuhnya. Maka dikatakan biba'dhiha ya. Kadzalika. Seperti itulah. Demikianlah yuhyillahul mauta. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Di sini Allah menunjukkan ayat-ayatnya. Ketika dipukul dengan salah satu anggota tubuh sapi, dipukul hidup. Ya, baik. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu udah berkali-kali untuk Bani Israel. Ya. Diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, hidup kembali. Dan diperlihatkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu ngerti, mikir, gitu kan? Mengerti, tapi enggak ngerti-ngerti. Nah, di sini lihat putnotnya. Apa ini? Kata au bukan. Oleh karena akidah tentang hari kebangkitan dan pembalasan memiliki dampak positif yang cukup besar bagi perbaikan manusia di bidang akhlak dan moralitasnya. Akidah atau ketika kita mengingat hari kebangkitan dan pembalasan, itu dampak positifnya tuh buat jiwa itu besar, ya. besarnya apa diantaranya dampak untuk jiwa kita di dunia ini ketika mengingat akhirat. Dampak terbesarnya itu adalah balancing. Ya, balancing. Apa balancing Indonesia? Hah? Keseimbangan ya, keseimbangan, penyeimbangan. Penyeimbangan gimana maksudnya? Ketika kita senang, jangan terlalu senang. Ketika kita sedih, jangan terlalu sedih. Kenapa? Ini semua bakal ada endingnya. Gitu. Ya, itu salah satu faedah terbesar dari mengingat akhirat. Makanya sering kali di alamat yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kita selalu disuruh mengingat Allah dan mengingat hari akhir. Kenapa? Karena ketika kita sabar, ketika kita dapat musibah, ingat Allah dan kita meminta ajar di hari akhir. Ya enggak? Ketika kita dapat kesenangan, kita tetap bersyukur kepada Allah dan meminta dan kesenangan ini kita dapat melakukan sesuatu yang baik untuk hari akhir, gitu. Oke, selalu Allah Subhanahu wa taala itu awalnya kita diciptakan olehnya dan kepadanya kita akan berakhir. Maksudnya kepadanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hati yang selamat. Amin. Juga di hari akhir, itu endingnya. Ya, itu endingnya nanti. Endingnya kita. Makanya orang yang sering mengingat Allah dan hari akhir itu insyaallah moralitasnya itu bagus sekali. Walaupun memang ada orang yang memang akhlaknya bagus, tapi dia kafir. Oleh karena itu dikenal akhlak itu ada yang memang sudah tabiat, ada yang akhlak masnu'ah. Akhlak tabiat itu maksudnya orang yang memang sudah Allah ciptakan dia bagus perangainya, seperti Mas Zahabi ini, alhamdulillah, bagus perangainya. Suka senyum, enggak jelas, suka senyum, suka menyapa, sosialnya tinggi, punya simpati yang tinggi, ya. Akhlaknya dia emang tercipta seperti itu, padahal kafir. Ada itu seperti itu. Yang seperti ini kan mudah untuk berakhlak baik. Ada orang memang dari ciptaannya aslinya itu akhlaknya itu ya kurang. Misalnya mungkin dia orang Sumatera, ya. Sumatera bagi orang Jawa kan keras ini. Dan juga kadang Jawa Tengah melihat orang Jawa Timur ya beda. Apalagi melihat orang Surabaya lah beda. Bahasanya itu enggak nyambung. Nah, watak Surabaya itu kok bagi orang Jawa kok enggak ketahan orang-orang Jawa Tengah, Solo. Nah, itu kok misalnya seperti ngomongnya kasar misalnya atau suara keras, tabiat. Akhlaknya enggak bagus gitu kan. Nah, makanya ada yang dinamakan akhlak yang masnu'ah, yaitu yang dibuat atau akhlak mukhtalaqah. Dibuat supaya bisa berakhlak baik. Jadi akhlak ada yang memang tabiat dari orang yang seperti itu. Dan ada yang memang akhlak disyaratkannya seperti itu, namun tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, yang mana yang lebih enak? Yang lebih enak tentu yang sudah Allah ciptakan enak akhlaknya, itu tentu defaultnya kan enak dia. Jadi defaultnya enak, settingannya kalau misalnya dia ini sedikit di reset sedikit ya udah jadi kembali ke naturnya. Nah, kalau misalnya masnu'ah ini orang yang tadinya misalnya kasar orangnya, dia berusaha untuk halus. Kenapa? Karena ternyata dia mendapatkan istri yang halus. Akhirnya berusaha untuk halus. Padahal aslinya itu orang yang temperamen. Ya. Suka nembak orang. Terus jadi menghalus. Diusahakan. Nah, ini akhlak yang dibuat masnu'ah. Nah, kalau dari segi pahala, tentu akhlak yang masnu'ah ini bisa lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena kan pahala ajr itu kan sesuai dengan qadar dia, masyaqqah dia. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan dia dalam menghadapinya. Ya kan? Orang yang misalnya menginfak 1 juta, dia punya uang 30 juta, tentu beda kadar pahalanya dengan orang yang berinfak 1 juta padahal cuma punya 1 juta 5.000 rupiah. Beda pahalanya, ya kan? Ya. Jadi itu akhlak dan moralitasnya. Nah, Islam punya kaedah-kaedah dalam akhlak dan manhajiyah dalam akhlak. Misalnya orang ada yang memang akhlak tabiatnya itu cepat sombong, misal. Jadi berusaha untuk tidak sombong. Namun kadang kita harus gini, harus bedakan antara takabur dengan tarafu'. Takabur dengan tarafur beda. Takabur itu sombong, membesarkan diri dengan adanya merasa dirinya lebih itu paling. Tapi tarafur itu adalah membalas kesombongan orang dengan mengangkat harkat diri kita. Ya. Misalnya Mas Ipin ini sombong dia. Wah, lihat. Ini punya kontrakan banyak. Ente punya apa ente? Ya kan? Ini anu bilang, ini Bang Ipin ini sombong banget. Ente bang, bang baru punya kontrakan segitu aja. Anu punya apartemen. Mau apa? Supaya apa? Ini tarafur di sini. Maksudnya bukan supaya anu juga mau sombong nih. Enggak, tapi supaya dia itu belajar. Belajar, yaitu jangan sombong gitu. Ada yang lebih baik daripada kamu gitu. Gitu kan? Itu tarafur. Nah, tarafur itu enggak masalah. Makanya di peperangan itu kaum muslimin dianjurkan untuk jalan tegak. Kayak orang-orang ABRI dan TNI itu kan, kalau misalnya kita ke komplek mereka itu kan di gerbangnya biasanya mereka ada senjata. Kalau kita pakai helm di woi buka ini. Digituin kan? Kita langsung kaget gitu kan sebagai warga sipil ya. Nah, seperti tarafur. Nah, tapi gitu kan sebenarnya enggak layak. Tapi kalau misalnya lawan orang kafir, lawan orang Syiah misalnya. Yang mereka Syiah beneran. Kita dia diharuskan untuk tarafur. Benar-benar menjaga muruah di depan mereka. Dan kita membanggakan kesunahan kita. Itu bukan takabur. Benar kita merasa besar dengan itu, tapi di depan musuh. Makanya di dalam sebuah hadis ada sahabat yang berjalan kayak gini di medan peperangan. Kata Nabi SAW, cara jalan seperti ini itu yang sangat dimurkai Allah kecuali dalam kondisi seperti ini, ya, perang. Kalau perang enggak masalah. Bahkan perang itu kan kata Nabi al-harbu khada'ah, perang itu ya nipu. Kalau perang-perang senjata itu nipu, bukan perang ilmiah. Kalau perang ilmiah enggak boleh antum nipu mentadlis kitab diriwayatkan oleh HR Bukhari padahal HR Muslim. Nah, muslimnya di sini muslim majhul maksudnya. Kan antum muslim. Masalah muslim yang ana, hadis riwayat muslim padahal ana. Ini kan tadlis, ini enggak bukan tadlis, ini pemalsuan nih. Pemalsuan hadis gitu. HR Muslim, terus HR Bukhari. Bukhari mana? Tetangga aneh sampean. Kan? Nah, ini kan enggak benar. Kalau ini khoda' benar tapi bukan dalam perang ilmiah. Ini nipu namanya. Dan kadzib 'ala Nabi tetap seperti ini. Atau kadzib 'ala Bukhari minimal. Ya kan? Jadi dalam peperangan ada konteksnya. Kita enggak apa-apa. Ya, menipu pun menipu mereka juga enggak apa-apa. Hailah, enggak apa-apa. Kita bilang kita akan menyerang pada tanggal sekian sekian. Padahal sebelumnya kemudian kita serang tiba-tiba dan lewat underground. Masyaallah. Enggak apa-apa. Ya, insyaallah kita bakal menyerang mereka insyaallah. Nanti antum insyaallah jadi insyaallah kita semua mudah-mudahan jadi orang terdepan kalau misalnya ada peperangan lawan kaum Syiah insyaallah. Jangan takut. Jangan takut. Kita berjihad fisabilillah dalam mencari ilmu dan kelak wallahu alam entah mungkin akan terjadi atau enggak harap kita benar-benar memakai senjata itu, kita harus jadi orang terdepan. Jadi kita orang terdepan, mudah-mudahan orang terdepan dalam bilang ilmu dan orang terdepan dalam bilang jihad. Mungkin kita belum bisa ke Suriah membantu saudara-saudara kita belum bisa. Tapi ketika di daerah kita ini misalnya melawan orang-orang kafir, jadi orang-orang terdepan. Jadi di garda terdepan usaha. Ya. Dan sekarang memang belum saatnya harap dengan pedang dan semacam belum. Tetapi sekarang masanya harap dengan hujjah, buyan dan burhan dan bayan, ya kan? Nah, sekarang jadilah orang-orang terdepan itu. Caranya gimana? Antum semangat mencari ilmu itu. Jadi orang-orang terdepannya seperti itu. Antum semangat mencari ilmu itu. Kalau misalnya memang mau melawan orang-orang ini, dan itu jihad fisabilillah insyaallah. Ya. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu juga kan antum ketika melawan aliran sesat, itu bukan antum berpotensi untuk disantet. Insyaallah disantet. Nah, berpotensi antum, berpotensi disantet, berpotensi kena ain, berpotensi dan hal-hal yang semacam itu. Ketika antum melawan aliran sesat, antum jangan kira misal ustaz-ustaz besar yang kita kenal yang mungkin sering di TV dakwah melawan Syiah, apa menentang Khawarij dan semacamnya. Itu mungkin di balik layar itu mereka ada sakit dan semacamnya. yang kita nggak tahu. Karena apa? Mereka nggak menyiarkan. Yang mereka siarkan ilmu aja. Kita nggak tahu. Karena apa? Kita nggak ngerasakan apa yang mereka rasakan. Seandainya kita juga berposisi seperti mereka, mungkin kita belum tentu kuat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk jadi orang biasa aja dulu, gitu. Ya. Maka Allah Ta'ala menerangkannya di sela-sela kisah ini, meskipun orang-orang Yahudi sendiri percaya akan adanya hari kebangkitan itu. Jadi orang yang dituturkan padanya tentang azab kiamat, tentang surga neraka, tapi gak ada bekas setelah majlis, itu mirip dengan orang Yahudi sebenarnya. Lah orang Yahudi, Nabi Musa alaihissalam sudah peringati, Wallahu mukhrijum makuntum taktumun, hati-hati nanti di akhirat bakal dikeluarkan itu apa yang ada di kolbu kalian. Gak berbekas sama mereka. Ini seperti datang ke majelis tentang kiamat, apa misalnya dahsyatnya azab hari akhir misal, atau apalah judulnya tentang hari kiamat, atau tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang Dajjal, tentang itu. Abis itu pulang majelis, udah gak ada bekas. Nah ini mirip dengan orang Yahudi, dikatakan ini itu gak ada bekas sama sekali. Ya, baik. Yuhil mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat jamak dari ayat, jamak dari ayat, dan ayat artinya alamah atau tanda. Ya. Alamah atau tanda. Dan kalian pun melaksanakan perintah itu, dan Allah Ta'ala menghidupkan kembali korban, lalu ia memberitahukan siapa pembunuhnya, maka sang pelaku pembunuhan itu dihukum bunuh atas kejahatannya. Dengan kisah ini Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kalian salah satu ayat mu'jizatnya yang menunjukkan sifat kelembutan Allah, pengetahuan luas dan kekuasaan Allah. Semestinya kalian memikirkan, memahami dan memahami ayat-ayat Allah sehingga hal itu dapat membawa kesempurnaan bagi keimanan, akhlak dan ketaatan kalian. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat syar'iyah dan kauniyah. Ya. Kalau di footnote 233, ayat ini menjadi argumen yang menguatkan pendapat mazhab Maliki, terkhusus Imam Malik, bahwa seseorang yang terluka berat, orang terluka berat bukan terluka karena dia membunuh diri, tapi terluka karena ada perseteruan atau dihajar oleh orang lain. Apabila ia mengabarkan tentang kasusnya, lalu ia meninggal dunia, maka pemberitahuannya itu dianggap sebagai bukti awal dan legal dalam kasusnya ini. Ya. Jadi misalnya seseorang ditembak dalam kesunyian. Ditembak sama temannya. Dar gitu. Kena ini. Tepat di hatinya. Ya. Ditembak kan. Nah, kemudian langsung cari ke kantor, kantor apa? KUA, ke kantor apa? Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Kemudian memberitakan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Saya bersaksi fulan telah menembak saya. Habis itu ditalkin sama polisi. La ilaha illallah. Langsung ditalkin, kemudian habis itu ditalkin la ilaha illallah mati. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah boleh para polisi ini untuk menjadikan kalamnya fulan ini, bahwasanya fulan telah menembak saya, itu sebagai bukti? Nah, ini ikhtilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan enggak boleh. Tapi mazhab Malik, Imam Malik mengatakan boleh. Dan ini beliau juga ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Ya, di antara dalil jumhur yang mengatakan tidak boleh, kenapa? Karena kalau orang yang sebelum mati itu berpotensi pikiran itu kacau sehingga bisa jadi dia salah ngomong. Ya kan? Ketika dia udah tepat di kolbunya udah mau mati, Arif telah menembak saya. Ya. Nah, dan ternyata dia salah ngomong. Nah, ini yang dikatakan oleh mayoritas enggak bisa. Orang yang seperti itu enggak bisa dijadikan sebagai benar-benar valid hukumnya atau buktinya. Nah, sekarang mazhab Maliki membolehkan dengan adanya dalil. Pendapat Imam Malik juga dikuatkan oleh sebuah hadis, yaitu kisah seorang budak wanita yang tertumbuk kepalanya. Itu ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Ali bin Bulughul Maram di bab qisas, kitab al-hudud, bab qisas lah pokoknya, tentang qisas lah pokoknya gitu. Nah itu ada hadis di situ, seorang jariah, seorang apa ya, budak wanita, seorang budak wanita itu diapakan, ditumbuk kepalanya. Nah, kemudian mengatakan ketika menjelang kematiannya itu, mengatakan siapa yang membunuhnya, ya ternyata seorang Yahudi. Akhirnya Rasulullah pun mengadakan, menyelenggarakan qisas, yaitu Yahudi tersebut pun diperlakukan hal yang sama, ya qisas. Dalam hadis itu juga ada faedah bahwa saya dalam hukum qisas itu tidak mesti menunggu keridhaan wali dari korban. Enggak. Nah, ini kan ketika sudah terjadi itu dan perkara sudah sampai ke hakim, ya itu kan pada saat itu Rasulullah. Sudah perkara sampai ke hakim, hakim yang memutus sudah selesai. Lancarkan atau selenggarakan. Enggak. Ya, enggak mesti menunggu apa-apa. Itu enggak harus, ya. Tapi mungkin lebih baik coba diklarifikasikan dulu ya. Baik, itu dalil. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian qasat qulubukum. Qasat. Apa arti qasat? Qasat fi'il madhi. Arti qaswah. Artinya menjadi keras. Qaswah. Menjadi keras. Siapa yang apa yang menjadi keras? Yaitu qulub kalian. Qalbu-qalbu kalian. Ini qalbu, jantung-jantung kalian. Ini secara ma'nawi. Ya, karena secara hissi ya, kalau misalnya qalbu sudah mengeras berarti udah beku ya, mati orang ya. Darahnya beku berarti kan? Ya, berarti di sini maksudnya ma'nawi. Tetapi bukan, tapi bisa jadi. Bisa jadi seseorang yang keras qalbunya secara ma'nawi itu berefek kepada qalbunya secara hissi. Mungkin. Mungkin aja. Orang yang udah banyak dosa itu bisa jadi jantungnya itu buruk. Dan juga makanya perempuan kalau misalnya mau kelahirannya lancar, itu kan ada faktor fisik ya. Misalnya kalau pinggulnya besar atau semacam itu kan lebih mudah insya Allah. Tapi ada insya Allah faktor rububiyah di situ, yaitu banyak baca Quran. Karena banyak baca Quran, meresapi Al-Quran, itu akan membuat qalbu itu menjadi bagus, ya kan? Secara maknawi. Nah, qalbu yang bagus secara maknawi itu kan memperbagus juga hisnya atau fisiknya, ya. Dan yang namanya melahirkan itu kan dia membutuhkan jantung yang sehat. Ya. Makanya ketika seorang perempuan melahirkan itu ibarat dia sedang berjihad itu. Kalau misalnya mati perempuan itu, mati syahid. Karena sedang berjuang itu. Kenapa? Karena makanya disebut anak itu sebagai buah hati. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan itu jantung itu beroperasi benar-benar itu. Tergantung kekuatan jantungnya juga, gitu kan? Kalau jantungnya enggak kuat bisa mati itu perempuan. Iya, bisa mati perempuan itu. Sahih enggak? Iya. Makanya memerlukan energi dan jantung yang kuat. Nah, jantung yang kuat memang secara hisi benar fisik. Tetapi ketika misalnya kita sirami dengan ayat-ayat Al-Quran, itu insya Allah subur, bagus insya Allah ta'ala. Jadi kan misalnya seorang perempuan diprediksikan ini bakal kesulitan hamil atau melahirkan, misal karena qadarullah misal pinggul kecil, misal. Atau kalaupun hamil dia bakal sakit sekali gitu. Ya. Nah, bisa mungkin gak Allah mudahin? Sangat mungkin Allah mudahkan, bisa. Dengan cara Allah yang Allah inginkan. Nah, kita tinggal apa? Kita tinggal bertawakal, berusaha. Makanya ibu-ibu itu seharusnya, terutama yang melahirkan misalnya, itu baca Al-Quran banyak-banyak. Dulu di ibu anak pribadi ya, itu ketika melahirkan anak-anak itu apa hamil itu sering baca Al-Quran dan sering mendoakan anaknya sejak hamil itu. Didoakan benar-benar terus ya. Dan mungkin ketika sudah lahir susah atau semacamnya, kemudian ketika remaja yang mungkin bandel, tapi ya namanya doa itu ada doa. Iya, doa orang tua itu mustajab. Ya. Tapi kan istijabah dari Allah itu enggak mesti langsung jreng jadi, ya kan? Enggak langsung. Ada prosesnya. Ya. Dan kadang juga doa seseorang itu terlihat dari konsekuensi dari yang dihadapinya. Maksudnya misal, kita berdoa kepada Allah, ya. Kemudian setelah doa itu kita menunggu. Setelah itu kita misu-misu, kok enggak datang-datang sih? Itu menunjukkan doanya enggak benar, ya kan? Karena Allah uji dulu, nih benar gak dia, ikhlas gak? Kalau misalnya dia ikhlas, pasti dia sabar. Nah seperti juga misalnya kita berdoa kepada Allah untuk keturunan kita misalnya, anak-anak kita, jadikan dia orang anak yang soleh, soleh, dan seterusnya. Kemudian setelah lahir anak itu, dididik apa enggak gitu, dididik apa enggak? Kalau gak dididik berarti dia doanya ketika itu gak benar gitu. Gitu, jadi bisa konsekuensi dari doa, yaitu setelah doa itu apa yang kita lakukan. Makanya orang doa istighfar, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, sambil gak dapat, kemudian zikir panjang. Nah setelah zikir minta Allah gini, minta minta gini, minta ini, minta minta minta, setelah itu apa, nggak ngapa-ngapain, kembali langsung bermaksiat, langsung apa mas, nggak ada ini bekasnya dari doanya, berarti nggak benar ini, nggak berbekas sama dirinya, ya. Jadi doa juga tergantung dari sikap kita setelah berdoa itu. Qasat qulubukum, kalbu kalian mengeras, min ba'di dzalik, setelah itu padahal sudah ditunjukkan ayat-ayat Allah. Fahiya kal hijarah, maka ia seperti hijarah, seperti batu. Maka hati itu bisa membatu, mengeras secara ma'nawi. Au asyaddu qaswah, au. Kata au ini sama artinya dengan wow. Dan bukan untuk keraguan-raguan, dan terkadang memiliki arti seperti bal, bahkan. Jadi di sini au di sini diartikan bahkan, ya. Diartikan bahkan. Keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi, asyaddu qaswah. Sebenarnya di sini secara bahasa bisa dikatakan aqsa, itu bisa. Sebagai ganti untuk asyaddu qaswah secara bahasa. Kalau misalnya secara syar'i enggak boleh antum bilang al-hijarati au aqsa. Oh, itu langsung ditakdir oleh seluruh makmum. Jangan bilang seperti itu. Au asyaddu qaswah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih takbir asyaddu qaswah. Kenapa? Karena penyebutan asyaddu di sini lebih menunjukkan penekanan bahwasanya kalbu itu benar-benar ada yang mengeras, lebih mengeras dari batu. Penekanan benar-benar. Kata al-qaswah dalam bahasa berarti yang kering dan keras. Kering dan keras. Itu seperti tanah yang tadinya basah, kemudian melembab, kemudian mengering, kemudian terjemur, makin kering, makin keras, dan akan antum akan lihat batu itu begitu kasar. Itu tanah-tanah misalnya sawah, ya. Sawah yang udah mengering di musim kemarau, kering, kering, kering, kering, keras, kemudian sampai seperti retak-retak. Antum permukaannya antum pegang, itu keras dan juga dia kasar. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Padahal dia bukan batu, tapi bisa mengeras. Ibarat batu, ya kan? Tanah itu kan bukan batu, tapi dia bisa mengeras. Ibarat batu, bahkan lebih buruk kerasnya daripada kerasnya batu. Kenapa? Karena dia keras sekaligus kasar dan kering. Sedangkan batu tuh kadang-kadang mulus, apalagi batu yang dijual sekarang. Kadang-kadang mulus. Iya, karena mulusnya maka terciptalah fulus. Hati orang-orang Yahudi diberi label, dicap seperti itu karena ia kosong dari sifat lembut dan kasih sayang. Awasyadu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara al-hijarah, di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Masya Allah. Sungguh di antara hijarah itu ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan juga di antaranya ada yang sungguh-sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripada ia. Subhanallah. Masya Allah, ada yang keluar darinya mata air. Masya Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Subhanallahil azim. Tiga permisalan ini, batu-batu, ya. Ketika misalnya antum memahami ayat ini saja, itu tidak bisa dijual dengan seluruh batu akik yang ada di dunia sebenarnya. Iya. Untuk membeli pemahaman antum terhadap ayat ini. Ini pemahaman yang antum insya Allah akan mendapatkan ketenangan dengan mentadaburi ayat ini ya. Dibandingkan antum merangkul semua batu akik. Benar. Alhamdulillah kita tuh Allah beri hidayah dengan alhamdulillah kemampuan mempunyai kita, kemampuan memahami. Kalau misalnya kita bayangkan kita adalah mereka, para misalnya tukang ojek atau bahkan eksekutif, ada yang mereka concern dalam masalah bebatuan seperti ini. Padahal ahli geologi sendiri, mereka udah biasa menemukan batu-batu dalam riset mereka. Dan mereka pun mengatakan ini batu biasa. Maksudnya tidak ada sedikit pun manfaat dari segi geologi dari batu ini. Gak ada, biasa aja. Dia cuma hiasan. Dan hiasan pun sifatnya entertaining, hiburan. Dan hiburan itu sesuatu yang tematik, yang akan hilang dari aslinya, yakin? Iya benar, hiburan itu seperti itu. Gak ada hiburan yang eternal, itu gak ada. Iya. Antum misalnya program TV apalah misalnya, pasti ada endingnya, dan ketika ending itu orang udah melupakannya. Kalaupun mengenang, yang mengenang itu adalah orang-orang yang mereka bermental buruk dan mereka jauh dari Allah, pasti gitu. Ya. Misalnya tayangan misalnya OVJ, dahulu tahun 2010 misalnya atau 2010 itu booming luar biasa. Kemudian terus sampai mungkin tiap hari itu ditayangin sampai subhanallah, orang-orang sampai udah bosan, sampai bosannya udah hilang, akhirnya keluar berpencar satu-satu kan. Karena entertaining itu enggak kekal. Ya. Yaitu mereka enggak mereka ibarat buih. Az-zabad fa yadhhabu, kayak seperti begitu aja hilang nanti. Ya. Atau misalnya acara lawak misalnya lainnya. Ya, lawak klub misalnya. Yang awal-awal booming ya. Lama-lama gua semua kesini. Itulah yang namanya entertaining. Ketika entertaining itu akan enggak ada faedah ilmiah darinya. Enggak terkenal. Maka kadang kita tuh ketika ada orang yang pintar sekali lucu ya, kita enggak mengenang dia. Maksudnya enggak menang dalam artian kita enggak mengingat lelucunnya. Lucunya setelah dia lucu, setelah itu udah selesai, kita enggak ingat lelucon dia, enggak hafal lelucunnya, enggak pernah juga kita catat faedah lelucunnya, enggak pernah. Ya kan? Enggak abadi, enggak kekal. Hilang setelah itu udah enggak ada. Kalau dia pun dia mati setelah itu mati, yang mengenang adalah orang-orang yang enggak jauh beda sama dia. Ya kan? Yang membicarakannya juga orang-orang yang sebenarnya enggak jauh beda sama dia. Nah, enggak dikenang. Kalaupun dikenang itu kenangan yang enggak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya antum berkualitas dalam berkalam, bahkan ilmu dunia sekalipun, ilmu dunia akan dikenang. Iya enggak? Akan dikenang. Kalau misalnya band-band lagu-lagu ya, dikenang enggak? Dikenang, tapi siapa mengenangnya? Pasti orang-orang yang enggak jauh dari mereka, kelompok-kelompok mereka. Almarhum ma'aman ahab, ya kan? Seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya. Coba lihat batu-batu ini. Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa permisalan contoh-contoh batu-batu. Perhatikan di sini hijarah batu-batu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah menciptakannya juga untuk kita manfaatkan. Baik untuk perhiasan bisa rumah. Rumah tanpa batu gimana? Antum masih rumah pakai daun atau pakai apa? Pakai kardus jangan-jangan. Rumah pakai batu ya kan? Dimanfaatkan, dan batu itu sebagai perhiasan. Ya. Karena rumah kita dihias juga dengan batu, enggak masalah sebenarnya. Asal jangan berlebihan dan jangan dijadikan sebagaimana sekarang. Sebagaimana batu akik di booming. Yang mana itu adalah monkey business, ya. Kelak akan hilang dengan sendirinya. Dan orang-orang yang sekarang majang di instalasinya itu, batu-batu akan rugi mereka sebentar lagi. Atau mulai rugi mungkin insya Allah ya. Nah itu, batu-batu, coba kita tadaburi batu-batu. Nah, Rasulullah SAW kan pernah disalami oleh seonggok batu sebelum beliau resmi menjadi nabi, ya kan? Syub di sini menunjukkan apakah batu itu hakikatnya bisa merasakan khosyah kepada Allah. Pertanyaan, bagaimana menjawab? Kalau sebagian ulama, terutama kalau anda lihat, wallahu alam, di tafsir-tafsir karya ulama Asy'ariyah seperti tafsir Baydawi, tafsir Qurtubi, yang menyebutkan ini majaz. Hakikatnya enggak. Jadi ayat ini sebagai majaz. Namun wallahu alam, mana lebih condong kepada yang mengatakan ini hakikat. Maksudnya batu itu ada yang, makanya ini wa inna minha, di antara batu, enggak semua batu. Bisa jadi di antara batu yang wallahu alam kita enggak perlu tahu juga yang mana, enggak perlu kita pilih-pilih. Mana yang takut pada Allah, yang mana kita tanya satu-satu enggak mungkin. Ya kan? Di antara batu itu ada mereka yang meluncur jatuh karena takut sama Allah. Itu dalilnya ada banyak. Hal seperti benda mati yang di depan kita itu mungkin hidup suatu ketika atau Allah takdirkan hidup, enggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid, fa'alu lima yurid. Ya, yaf'alu ma yasha. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tidak masalah bagi Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Ya enggak? Kalau misalnya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang besar, bukankah gunung itu adalah timbunan bebatuan? Timbunan bebatuan. Kalau misalnya turun pada Al-Qur'an, kamu akan melihat gunung itu apa? Khashi'an, khusyuk, tunduk. Mutasaddi'an, terpecah belah, meluncur. Ya kan? Kenapa? Min ini min sababiyah, karena khasyatillah. Takut pada Allah. Ini menunjukkan benda itu bisa berefek padanya dengan zikir. Dalil lain dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar untuknya. Dibuatkan mimbar untuknya. Ya, mimbar ini ya, untuk khutbah dan semacamnya di masjid. Nah, dekat mimbar itu ada pohon kurma. Itu udah pernah anak kasih tahu 2-3 minggu lalu kalau masalah di sini juga. Dan ada batangnya. Nah, ketika Nabi ke situ, ke mimbar tersebut, batang itu tiba-tiba menangis dan merengek seperti anak bayi. Bersuara itu. Oh, kalau sekarang udah disembah itu. Bersuara. Bersuara merengek, ya. Para sahabat bingung, loh ini kenapa ya Rasulullah? Ternyata rengean itu karena apa? Karena terbiasa mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat, ya. Jadi antum jangan kira benda-benda mati ini bisa jadi mereka ada efek asarnya. Karena misalnya antum membaca Al-Qur'an di sini. Bisa. Itu benda mati, apalagi makhluk hidup. Ya kan? Makanya kalau misalnya antum melihat ada orang merukyah, merukyah pasien yang sakit, enggak kena jin, enggak kena, bukan jin. Tapi mungkin karena apa? Penyakit apa? Penyakit misal, penyakit apa? Penyakit dalam misalnya atau apa? Di penyakit dalam yang bukan penyakit zahir sebenarnya, seperti kok cantengan kayak panuan itu enggak bisa ya, itu enggak penyakit dalam, seperti penyakit darah dan semacamnya. Itu bisa misalnya disembuhkan, sembuh Allah. Allah takdirnya sembuh. Karena dibacain ayat dengan ikhlas dengan baik dan orang itu juga menerima rukyah tersebut. Jadi rukyah, kalau misalnya orang berkata rukyah itu cuma ada pada kesurupan saya, itu salah. Harus salah itu. Antum ketika sebelum tidur, kantum menafok gitu, itu rukyah. Itu rukyah. Termasuk rukyah. Jadi rukyah itu luas babnya. Ya, luas sekali babnya. Ya. Begitu juga misalnya antum di suatu tempat menyendiri kemudian membaca Al-Qur'an di situ, jangan kira itu tidak mempengaruhi atmosfer sekitar, itu berpengaruh. Alhamdulillah. Makanya kadang banyak pernah diriwayatkan seorang sahabat melihat umatnya bergejolak. Kenapa? Karena mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya. Mungkin sekarang antum misalnya punya kandang kambing dekat rumah, coba baca Al-Qur'an di dekat kambing. Siapa tahu antum melihat efeknya sekaligus. Minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kekuasaan Engkau setelah saya baca Quran. Siapa tahu bisa terlihat. Ya, anak pernah merukyah kucing? Hah? Bukan anaknya Samsul. Anak pernah merukyah kucing, ya kan? Namanya Bupang, namanya buntut panjang, mati dia udah tufi ya. pada tahun 2014 Masehi. Nah, ketika menjelang hari kematiannya, itu seminggu itu nggak pernah makan itu, kayak cacingan, karena mungkin keturunan dari ibunya. Biasanya kucing gitu, sebagian kucing itu kan ibunya nggak sehat sehingga ketika menyusui sama dengan memberikan asupan cacingan kepada anak-anaknya. Nah, kadang kucing, anak kucing nggak selamat, cuma satu doang yang Allah pilih ya. Nah, kucing ini alergi, kan dia sakit, sakit yang sakit terus, udah nggak bisa ngapain, udah semakin kurus gitu. Padahal bagus ibunya. Anak lulus sambil Ruki baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, kan gitu satunya. Baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah. Diam dia. Kemudian udah kan, aduh, lama gitu kan, udah lama, udah anu pergi agak. Baru-baru melangkah sedikit, kucing itu langsung menoleh dan meong lagi. Nah, dia enggak jauh dari itu suaranya. Mungkin jalan-jalan inilah jemaahnya. Nah, itu langsung kemudian kucing itu memang lagi, kemudian anak Allah sembuh lagi dan anak bacakan Alhamdulillah kulihal gak sembuh, tambah parah besoknya, kemudian mati gak hari-hari berikutnya. Ya itu udah pada Allah, udah pada Allah. Kemudian juga ada anak ya, masih kerabat ya, tapi bukan kerabat dekat, tapi ada keluarga juga. Itu ada seorang anak, dia itu kemarin ketika pekan kemarin ini ketika nenek wafat kan kita ngumpul, ada anak seorang anak itu dia masih usia 5 atau 6 tahun itu sama bapak itu teriak-teriak sama ibunya juga itu. Nah, itu lebih dari setahun, udah lama banget itu, 3 tahun mungkin seperti itu terus sampai kalau misalnya ibunya udah sakit, kesian banget itu. Nah, anak berkali-kali yang melihat ini, ini biasa jadi ada indikasi setan, ada indikasinya. Coba datangin ketika terdakwa itu, ketika menghentakkan bapaknya itu, langsung pegang parangnya, tenangin. Nasihatin dikit aja, masih kecil 5 tahun, sini langsung bacain nama ini, bacain Al-Fatihah, langsung diam. Udah setelah itu bayangkan lagi, udah kamu gak boleh kayak gitu, gak boleh durhaka sama orang tua. Iya, langsung kayak gitu. Itu sekali. Kemudian terjadi lagi kayak gitu. Anda tanya lagi, usap-usap lagi. Gak pernah, setelah usap itu gak pernah sekalipun teriak. Gak pernah. Ini juga itu ada kontribusi syaitan dari situ untuk mengibas-ibas dia. Nah, kalau misalnya ada di antara anak, atau mungkin antum masih seperti itu, sama orang tua, kayak gitu, coba minta dirukyah. Ya, siapa tahu dikipas-kipasin oleh syaitan. Ya kan? Syaitannya datang kemudian dikipas-kipasin kolbunya, kemudian dimarah-marah. Itu mengamuk karena banyak dari orang keumuman kaum muslimin itu enggak ngerti bahwasanya namanya kedurhakaan anak dan keganjilan pada anak itu ada kontribusi syaitan di dalamnya. Nah, kadang-kadang anak itu nangis malam-malam tiba-tiba gitu. Gak jelas kenapa, bukan karena kepanasan, bukan karena apa, itu karena saya mencoba rukiah. Gue cuman gitu-gitu doang. Gak ada rukiah tuh huruf S doang, gak ada. Ada ya, aku bilang Indonesia emang anjing, gak ada. Makanya itu perlu di sini ya, makanya orang yaitu muslim punya Al-Quran, kenapa gak digunain? Itu kan, coba dirukiah anaknya, jangan dulu datangin perukiah besar, nunggu perukiah besar dulu baru mau rukiah anaknya. Duh, sekarang dia sendiri dulu, ayo. Dia sendiri dulu bertanggung jawab terhadap ini. Jangan nunggu nanti dependent dengan orang lain. Enggak bagus, ya kan? Jadi coba dia dulu, coba rukiah anaknya terus baca ini. Pernah suatu ketika ayah anak di antara adik anak di pesantren. Tiba-tiba nelpon. Memang lagi kesulitan. Kesulitan karena memang dompetnya terlalu mudah untuk dilipat ya. Kan kadang kalau orang kaya itu dompetnya susah dilipat kayak anak ini. Tapi kalau misalnya mereka itu kan dompetnya kemudahan dilipat, bahkan maunya dilipat terus saking gak ada isinya ya. Nah, kemudian nelpon, sampai nelpon ke rumah nangis. Ayah anak cukup bacain aja, alhamdulillah, bismillah. Jadi yang sangat nangis ya sini baca Quran. Habis itu pulang sendiri. Habis itu ngomong biasa. Itu kenapa? Setan main, setan. Maka ketika misalnya antum merasa was-was, itu tahu. Merasa marah emosi tahu karena setan itu sedang ngibas-ngibas. Dan kadang sebagian orang merasa ada setan tuh tahu dia ada setan. Yang megang palanya, yang megang punggungnya tahu dia. Nah itu sebagian orang seperti itu, sebagian gak tahu, sebagian gak merasakan itu. Tapi merasakan emosi aja. Nah seperti ini, syubhat seperti ini harus ditangkal dengan ta'awudz ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi itu insyaallah. Insyaallah akan reda insyaallah ta'ala. Baik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Baik, jadi ayat ini ya alhamdulillah telah kita selesaikan tafsirnya. Al-Isar juz ayat 72 sampai 74 insyaallah pada pekan mendatang. Ayat 75 sampai 78. Tapi kita berapa pertemuan lagi di silabusnya? Sekarang pertemuan keberapa? 6 lagi ya. Baik, 6 lagi insyaallah ta'ala. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan penerapan ayat 75 sampai 78 dan insyaallah sekitar 15 menit lagi kita akan melanjutkan tawdihul ahkam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.